السؤال: هل التوبة النصوح تمحو كل ما سبق من الذنوب؟ Apakah taubat nasuha ini menghapus segala sesuatu yang telah lewat dari dosa-dosa? Apakah taubat nasuh itu menghapus dosa-dosa yang telah lewat? Qala al-jawab, jawabannya, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, menzalimi diri-diri mereka, melakukan israf, berbuat zalim terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini syahidnya, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, ay liman taba min dhunubihi, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat, ya, sebesar apapun dosa tersebut. Tatkala seorang bertaubat kepada Allah, maka Allah mengampuninya, tentunya dengan syarat-syarat taubat yang telah disebutkan oleh para ulama. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang, mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Demikian juga rahim, menyayangi hamba-hambanya, rahmat yang sangat luas. Qala fa dhunubuka hadhihi fi sirri wa fi ghairiha, dosa-dosamu ini baik engkau lakukan secara tersembunyi atau yang lainnya, in kunta tubta taubatan shadiqatan, jika engkau bertaubat dengan taubat yang jujur, menyesali dosa yang telah dia lakukan, kemudian mencabut diri di saat itu dari dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Demikian juga syarat yang keempat, ikhlas di dalam bertaubat kepada Allah. Kemudian syarat yang kelima, ya, bertaubat pada waktunya, sebelum datang kematian atau sebelum hari kiamat. Kemudian yang terkait dengan dosa ataupun kezaliman kepada hamba orang lain, maka dia dituntut untuk minta kehalalan atau mengganti apa yang telah dia lakukan. Ini syarat-syarat taubat. Qala taubatan nasuhan, engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, jujur, penuh dengan keikhlasan. Yaghfirullahu laka ma salafa, maka Allah akan mengampuni untukmu dosa yang telah lewat. Naam. Wadih. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi mengatakan, kana fi man kana qablakum, dahulu di antara orang-orang sebelum kalian ada rajulun, seorang lelaki, kisah tentang Bani Israel, seorang lelaki, qatala tis'atan, itu kurang tak, kurang titik, tis'atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian dia bertanya tentang orang yang paling mengerti dari penduduk bumi, orang paling berilmu. Fadulla ala rahibin, maka dia ditunjukkan kepada seorang rahib, ay al-abid, ahli ibadah, yang tekun beribadah kepada Allah, namun memiliki kekurangan dalam hal ilmu. Di sini akan tampak fadilah min fadail al-ilm, keutamaan ilmu dari sekian banyak keutamaan ahli ibadah. Seorang yang berilmu akan menyelamatkan dirinya pertama kali, juga akan menyelamatkan orang lain. Coba antum lihat nanti keutamaan orang yang berilmu. Karena itu busyara, kabar gembira bagi thalabul ilm, para penuntut ilmu yang terus menerus bersabar di dalam mencari ilmu. Demikian pula al-muallimi, muallimi al-ilm, para pengajar ini bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain, sehingga menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Maka patut bagi kita semuanya terus bersabar dalam mencari ilmu. Demikian pula terus bersabar memberikan bimbingan kepada ya kaum muslimin secara umum dan anak-anak salafiyin secara khusus. Ya. Baik jenjang yang paling rendah TA, TQ, FATD, TD ataupun memberikan mengajar ikhwah yang belajar. Ini salah satu keutamaan dari sekian banyak keutamaan. Al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Sampai salah seorang salaf mengatakan, ya. Ya. Apa? Ketika menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Kalimatu haqqin min akhika khairun min malin yu'tika. Fa inna al-mal yudghika wal kalimah tahdika. Kalimat yang benar, ilmu, itu lebih baik daripada harta yang diberikan oleh saudaramu. Karena harta itu akan menyebabkan dirimu melampaui batas. Ya. Sementara ilmu itu akan memberikan petunjuk bimbingan kepadamu. Nah, sekali lagi, ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam mencari ilmu dan sabar di dalam memberikan bimbingan kepada salafiyin, anak-anak salafiyin, demikian pula masyarakat secara umum. Jangan tanya keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu sangat banyak, mulai dari ayat, hadis sampai ucapan salafus soleh. Sangat banyak. Oleh karena itu, jangan mengganti sesuatu yang terbaik dengan yang lebih rendah. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Qala fasa'ala an ahli, fasa'ala an ahl, an a'lami ahlil ardi, maka dia bertanya tentang orang yang paling mengerti dari penduduk bumi. Fadulla, ternyata dia ditunjukkan, ala rahibin, kepada ahli ibadah, rahib. Fa'atahu, kemudian lelaki itu pun mendatangi sang rahib. Waqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubatin. Apakah baginya ada kesempatan untuk bertaubat? Waqala la, enggak ada. Coba di sini terlihat tampak bahaya kejahilan. Demikian pula bahaya orang yang berfatwa di atas, dibangun di atas kebodohan. Faqatalahu, maka dia pun membunuh sang rahib. Fakammala bihi mi'atan, maka lelaki itu pun menyempurnakan pembunuhannya menjadi 100 jiwa. Ini. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian tidak putus asa sampai di sini. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim dari penduduk bumi. Pertanyaannya bukan kepada orang biasa, namun orang yang paling berilmu. Fadull 'ala rajulin 'alimin, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang berilmu. Sudah bunuh 100 orang. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya orang ini telah membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubatin, apakah ada kesempatan baginya untuk bertaubat? Faqala na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubati, siapa yang bisa menghalangi antara dia dan taubat? Enggak ada, selama dia punya tekad, punya niatan dan usaha untuk bertaubat, pintu taubat terbuka lebar. Selama dia masih hidup di muka bumi. In taliq ila ardi kaza wa kaza. Di sini terdapat niatan yang baik dari orang tersebut. Dia berbuat dosa, melakukan dosa yang sangat besar, ada niatan baik. Bagaimana wujudnya? Di antara wujudnya dia bertanya kepada orang berilmu. Kemudian di sini pula terdapat keutamaan orang yang memberikan bimbingan kepada orang lain, bimbingan di atas ilmu. Adanya upaya dari orang yang berdosa tadi, niatan yang baik dan upaya, usaha, Allah pun memberikan taufik kepada orang tersebut. Nah, kata orang alim itu, in toliq, pergilah engkau menuju negeri ini dan ini. Fa inna biha unasan, karena di sana terdapat manusia, masyarakat. Ya'budunallaha, mereka beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka, masyarakat yang mendukung, mendukung untuk bertaubat, mendukung untuk beribadah, mendukung untuk melakukan ketaatan. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in, dan janganlah engkau kembali ke negerimu, sesungguhnya negerimu itu adalah negeri yang jelek. Ya. Jeleknya kenapa? Karena masyarakat di situ orangnya rusak, banyak berbuat maksiat, tidak mendukung kepada ketaatan dan semisalnya. Naam. Qala fantalaqa, maka dia pun berangkat. Hatta idza nasafa at-tariqa, hingga dia sampai di pertengahan jalan, atahul mautu, kematian pun menjemputnya. Datang kematian. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka terjadilah perselisihan terkait dengan lelaki itu yang meninggal dunia, yang telah membunuh 100 jiwa, yang mati di tengah perjalanan. Maka terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmati, maka malaikat rahmat pun mengatakan, ja'a ta'iban, orang ini datang berangkat pergi dalam rangka ta'iban, bertaubat kepada Allah, muqbilan, dia menghadap biqalbihi, dengan kalbunya ilallahi azza wa jal, kepada Allah. Dia bertaubat, ikhlas dan sudah berusaha. Buktinya apa? Dia meninggalkan negerinya yang jelek itu, kemudian menuju negeri yang baik. Faqalat wa qalat malaikatul azabi, sementara malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia tidak mengamalkan kebaikan sedikit pun. lam ya'mal khairan qattu. Enggak beramal sama sekali. Tidak beramal kebaikan sama sekali. Ya. Fa'atahum malakun. Kemudian datanglah seorang malaikat mendatangi malaikat rahmat dan mendatangi malaikat azab yang sedang berselisih. Fi surati adami. Dalam wujud manusia. Faja'aluhu bainahum. Maka mereka pun menjadikan malaikat itu dalam wujud manusia, bainahum, menjadikan dia sebagai hakim, menjadikan dia sebagai penengah. Subhanallah, Allah datangkan malaikat dalam wujud manusia, kemudian mereka menjadikan dia sebagai hakim. Faqala qisu ma baina al-ardaini. Kata malaikat itu, qisu, ukur jarak antara dua negeri tersebut. Bandingkan antara negeri yang dia tinggalkan dan tempat meninggalnya, dan negeri yang dia tuju dengan tempat meninggal ini. Qisu ma bainal ardain, bandingkan antara dua negeri tersebut. Fa'ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Maka kepada salah satu dari negeri itu, mana yang lebih dekat, maka fahuwa lahu, maka dia berhak untuk diikutkan ke negeri itu. Dia meninggalkan negeri yang jelek dan menuju negeri yang baik, mati di tengah jalan. Faqasuhu, maka para malaikat itu pun mengukur, diukur, dibandingkan dekat mana antara negeri ini dan itu. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Ternyata mereka mendapatkan lelaki itu lebih dekat ke arah negeri yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat pun membawa ruhnya. Naam. Ini satu bentuk dari sekian bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia telah membunuh 100 jiwa, kemudian bertaubat, bertekad dan berusaha. Allah pun memberikan taufik kepada orang itu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, serius dengan niatan yang tulus dalam kalbunya, segala apapun dari jenis amal ketaatan, jujur, ya, karena Allah, niatan yang tulus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kemudian dibarengi dengan usaha, bukan hanya tamanni, berangan-angan, namun adanya upaya. Di sini tampak jelas adanya upaya laki tersebut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar akan menunjukkan orang itu ke jalan-jalan kami. Nah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan fi ibadatillah wa ihsan li ibadillah. Dia berbuat ihsan tatkala beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah mengatakan, faqala al-Hasan, Hasan mengatakan, dzukira lana annahu lamma ataahu al-mautu na'a bi sadrihi. Disebutkan kepada kami, kata al-Hasan al-Basri, bahwasanya lamma ataahu al-maut, ya, tatkala kematian itu mendatangi dia, na'a bi sadrihi, yakni bi mana ibta'ada, menjauh dari negeri yang dia tinggalkan. Disebutkan di bawah, yushiru al hadith alladhi akhrajahu Muslim fi Taubah wa Ahmad wa Ibnu Majah fi Ad-Diyat. Qala wa ja'a fi riwayatin, dan datang dalam beberapa riwayat, anna Allah qala li hadhihi al-ard, Allah mengatakan kepada bumi, bumi ini, ibta'idi, negeri yang dia tinggalkan, Allah perintahkan ibta'idi, menjauhlah engkau. Wa qala lil akhar, kemudian Allah mengatakan kepada negeri yang lain yang dia tuju, iqtarabi, mendekatlah. Ini antum lihat bagaimana balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang tulus, jujur dari kalbunya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya upaya. Mati di tengah jalan, ya. Kemudian berkat taufik dari Allah, jadi disebutkan bahwasanya Al-Hasan mendapatkan berita bahwasanya orang itu menjauh dari negeri yang dia tinggalkan, dia lebih mendekat kepada negeri yang dia tuju dengan dadanya. Pas mati di tengah, dadanya miring dikit. Atau dalam riwayat yang lainnya, Allah mewahyukan, memerintahkan kepada negeri yang dia tinggalkan agak menjauh, kemudian negeri yang dia tuju Allah perintahkan mendekat. Qala wa hadza min fadlillahi wa karamihi wa rahmatihi, ini termasuk dari keutamaan, kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga Allah katakan tadi, wa in innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu maha menerima taubat, Allah mengampuni, ar-rahim, dan maha penyayang. Qala asy-syahid, intinya, innadh-dhunuba kullaha, sesungguhnya dosa semuanya, syirkun wa kufrun wa ilhadun, kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, kufrun, kufur yang mengeluarkan dari Islam ataupun tidak, ilhad, ya, melakukan penyelewengan, mulhid, zindiq, zandaqah, kezindikan, kemunafikan, ataupun pemahaman-pemahaman batil yang lainnya, mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya kebangkitan, zina, perzinaan, khamrun, minum khamr, suwarun, menggambar, dan lain sebagainya dari dosa-dosa, ayyu dhanbin, dosa apapun, idza tabal 'abdu minha taubatan nasuhan, jika seorang hamba bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang tulus, fa innallaha yaqbalu hadhihi taubata, sesungguhnya Allah menerima taubat dia karena ketulusan dan kejujuran serta keseriusan orang yang bertaubat. Allah menerima taubatnya, Allah menerima taubat tersebut, wa yukaffiru anhu, dan Allah menghapus dari orang itu, hadhihi adh-dhunuba, menghapus dosa-dosanya, illa huquqal ibadi, kecuali hak-hak manusia, kecuali hak yang terkait dengan manusia. Fa inna hunaka diwanan, karena sesungguhnya di sana ada diwan, ada catatan amalan. Diwan, istilah ini dipakai untuk mencatat data pasukan zaman dahulu. Demikian pula dipakai untuk mencatat catatan amal secara umum. Fa inna hunaka diwanan, di sana ada diwan, catatan amalan, la yaghfiru, la yughfaru, tidak, yang tidak diampuni. Wa huwa syirku wal kufru, itulah kesyirikan. Syirik besar ataupun syirik kecil, Allah tidak mengampuninya kalau tidak bertaubat. Wal kufru, demikian pula kekufuran, kufur yang mengeluarkan dari Islam. wa diwanan la yutraku. Diwan, catatan amalan ini tidak dibiarkan. Ini apa? Allah menyerahkan baik antara hamba satu dengan hamba yang lainnya. Ini hal yang sangat penting. Wa huwa huququl ibad, itu adalah hak-hak manusia. Seperti dalam hadis Al-Muflis. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah yang bangkrut? Hadisnya masyhur. Naam. Fa hadhihi la budda fiha min at-tahalluli fi hadhihi ad-dunya qabla al-akhirati. Fa hadhihi ay hadhihi al-huquq, huququl ibad. Hak-hak manusia, hak makhluk, la budda fiha, harus padanya, minat tahallul, untuk minta kehalalan, fi hadhihi dunya, pada kehidupan dunia sebelum akhirat, harus diselesaikan. Ya, kalau butuh diganti, diganti. Fa innahu laysa hunaka dinarun wala dirhamun. Karena di sana tidak ada lagi dinar, enggak ada lagi manfaat uang dinar, tidak pula uang dirham. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta. Kita kembali, setiap orang kembali dimasukkan ke dalam liang lahat, tidak menggunakan apa-apa, hanya kain kafan yang membungkusnya, hartanya ditinggal. Ya. Sebesar apapun usaha dia, punya pabrik, punya perusahaan, punya toko, punya rumah, punya mobil, enggak ikut. Laisa hunaka dinarun, enggak ada yang dia bawa dari harta tersebut. Punya motor, punya sepeda, punya tanah, tidak ada yang dibawa. Naam, fa innahu laisa hunaka dinarun, enggak ada dinar. Enggak ada uang yang dia bawa, uang dari emas ataupun perak, tidak pula rupiah, tidak pula dolar. Ya, nggak ada yang dia bawa. Wa inna ma hiya al hasanat, yang ada hanyalah kebaikan-kebaikannya. Demikian pula kejelekan jika dia bawa. Qala fayakhudhu hadza al mazlumu min hasanatika. Orang yang dizalimi akan mengambil kebaikanmu. Wa hadza al mazlumu min hasanatika wa hadza, yang ini yang dizalimi satunya juga mengambil dari kebaikanmu, wahada, dan seterusnya. Fa'in baqiyalaka syai'un, kalau masih tersisa kebaikan yang engkau miliki, dakhaltal jannah, engkau masuk surga. Kejelekan-kejelekan orang dizalimi, ya, orang dizalimi sudah mendapatkan haknya, diberi kebaikan-kebaikannya, ternyata masih sisa, maka dia berhak mendapatkan surga. Wa illa, kalau tidak, hanya kalau sudah tidak tersisa, wa illa, kalau tidak tersisa, udhifat min sayyiatihi, min sayyiatihim, atau udhifat, maka digabungkan dari kejelekan-kejelekan mereka, ila sayyiatik, dicampur, digabung dengan kejelekan-kejelekanmu. Sudah punya beban, ditambah beban lagi. Ya. Sudah mendapatkan beban dosa, ditambah lagi dosa orang-orang yang dia zalimi, thumma tu'aqabu bihadhihi dzunub. Kemudian engkau, na'udzubillah min dzalik, disiksa dengan sebab dosa-dosa tersebut. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tadi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. Kalau Nabi mengatakan atadruna manin muflis, tahukah kalian apa, siapakah yang bangkrut? Qalu, mereka mengatakan, al muflisu fina man la dirhama wala mata, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang enggak punya dinar, enggak punya, ya, harta, enggak punya uang, enggak punya dinar, tidak pula punya harta, bangkrut, kukut, ya, rugi. Kemudian Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wasyamin wasodakotin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang datang pada hari kiamat dari kalangan umatku, dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa pahala salat, puasa, sedekah. Waqad syatama hadza, mencela ini, wa daraba hadza, mukul ini, wa safaka dama hadza, yang ini dibunuh, wa qadzafa hadza, yang ini dituduh, dan seterusnya. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, yang ini diberikan kebaikannya, yang ini diberikan kebaikannya. Terus fa in faniyat hasanatu wa baqiya ma alaih, kalau sudah habis kebaikannya dan masih tersisa dosa-dosa dia, turihat min sayyiatihim, maka kejelekan-kejelekan, dosa-dosa orang yang dizalimi dilemparkan kepada orang itu. Faturiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sangat mengerikan. Ya, kezaliman yang dilakukan oleh hamba terkait dengan hak-hak manusia. Oleh karena itu, seyogyanya bagi kita semuanya berupaya dan berusaha untuk mengurangi dan menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, selain kita, ya, meminimalkan dan bertobat kepada Allah dari dosa-dosa terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Qala as-su'al, pertanyaan. Haula as-sayyi'ati fil Masjidil Haram, terkait dengan kejelekan atau dosa yang dilakukan di Masjidil Haram. Hal tata'azamu wa tatada'afu, apakah dosa-dosa itu menjadi tata'azam, menjadi besar, wa tatada'af, dan menjadi berlipat ganda? Qala al-jawab tu'azimuha, ay bima'na al-buq'ah, tempat tersebut akan menjadikan dosa-dosa itu menjadi besar. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Al-ma'siyatu, kemaksiatan, yaqulu ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu mengatakan, yaqul innaha tatada'afu wa tata'azamu, bahwasanya sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa kemaksiatan itu menjadi tatada'af, berlipat ganda, wa tata'azam, dan menjadi besar. Ini yang dipilih, yang dinyatakan oleh sebagian ahli ilmu. Wa dhahiru la, zahirnya tidak, tapi beliau akan jelaskan hakikatnya seperti apa. Ya'ni as-sayyi'atu bis-sayyi'ah, yaitu satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Lakin, namun, qad takunu kabiratan idza kana fil haram, namun as-sayyi'ah, dosa, kemaksiatan itu bisa menjadi kabirah, menjadi dosa besar jika dilakukan di wilayah haram. Wa idza kanat fi al-ashhuril haram, fi ashhuril hurum, jika dilakukan atau terjadi pada bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tata'azam, maka kemaksiatan itu menjadi besar. Tasiru 'azimatan, menjadi besar. Besar apanya? Ya'ni takunu kabiratan, dosa tersebut menjadi dosa besar. Wa idza kanat saghiratan, jika itu dosa kecil, tata'azamu wa tasiru kabiratan fil baladil haram, maka dosa kecil itu menjadi besar, menjadi dosa besar di negeri haram. Wa fi ashhuril hajj, pada bulan-bulan haji. Fayazumu al-jurmu, maka al-jurm, dosanya menjadi besar. Bisa pula fayu'azzimu al-jurma, ya, tempat demikian bulan tersebut akan menjadi, nilainya itu menjadi besar, bukan bernilai kecil, namun bernilai sesuatu yang besar. Mengapa? Karena tidak adanya pengagungan terhadap tempat itu, karena tidak adanya pengagungan pada waktu yang Allah haramkan tadi. Ya. Lakinnal 'idhama laisa bil mudha'afah. Namun besarnya dosa itu laisa bil mudha'afah. Yani bukan dilipat gandakan. Maksudnya apa? Sayi'ah bis sayi'ah. Namun sisi dosa, sisi besarnya apa itu? Nilainya itu menjadi besar, bukan hal yang remeh. Tetap tidak katakan sebagai as-sayi'ah bis-sayi'ah. Kejelekan ini dinilai sebagai satu kejelekan. Namun karena dilakukan di dalam bulan haram ataupun di negeri haram, kejelekannya itu bukan kecil nilainya, tapi menjadi nilai yang besar. Ya. As-sayi'atu bimithliha. Kejelekan dibalas dengan kejelekan yang setimpal. Sunnatullahi fi kitabih. Inilah ketetapan Allah dalam kitabnya. Wa fi syari'atihi, di dalam syariatnya. Wa fi qawlihi ta'ala, dan di dalam firman Allah ta'ala. Wa jazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan satu kejelekan adalah kejelekan yang setimpal, yang setara. Ini. Wal hasanatu bi ashri amfaliha ila sab'ati mi'ati dhi'fin ila adhafin katsirah. Adapun kejelekan itu hanya satu banding satu, sementara kebaikan Allah lipat gandakan. Wal hasanah, kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan menjadi 70 kali, 700 kali lipat, hingga kelipatan yang tiada tara. Naam. Ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasayyi'atu biwahidatin faqat. Satu kejelekan ini sebanding dengan satu kejelekan. Lakin fil haram wa fil ashur al hurum. Namun di wilayah haram, demikian pula di bulan-bulan haram, hiya sayyi'atun. Itu adalah satu kejelekan. Lakinnaha 'azimatun. Ini poinnya. Namun itu adalah 'azimah, kejelekan yang sangat besar. Ya. Dari sisi kuantitasnya jumlahnya itu satu, namun dari sisi kualitasnya nilainya itu sangat besar. Itu. Ma madza hadzal 'idzami? Seberapa besar ukurannya? Seberapa besarnya? Ya. Ma madza ma hudud? Seberapa besar dosa tersebut? La ya'lamuhu illallahu azza wa jal. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Qad takunu akhtara min mi'atil ma'asi fi ghairil haram. Kadangkala bisa jadi satu kemaksiatan di bulan haram ataupun di negeri haram itu qad takunu akhtara, lebih berbahaya, lebih fatal, ya, daripada mi'at. Bukan mi'ah saja, mi'at, ratusan kemaksiatan selain di tempat haram tadi. Satu kemaksiatan dilakukan di negeri haram, atau satu kemaksiatan dilakukan di bulan haram, bisa jadi itu lebih berbahaya daripada ratusan kemaksiatan pada selain bulan ataupun tempat haram. Fal'ibratu ma huwa bil adad. Yang menjadi patokan itu bukanlah kuantitasnya, jumlahnya, bal bil kaifiyah, namun dari sisi kaifiyahnya, yaitu kualitasnya. Satu kebaik, satu kejelekan itu jumlahnya, namun nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.